Bismillah. Alhamdulillah. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam tasliman kathira. Amma ba'd. Kita masuk ke poin yang ke-6 ya. Min adabi sukna al-madaris, adab perilaku para penghuni madrasah. As-sadis an yalzama, kalau di sini an yalzama, mungkin di tempat yang lain an yukrima, ya. An yukrima ahlal madrasah allati yaskunuha biifsya'is salam wa izharil mawaddah wal ihtiram. Ini naskahnya, ini naskah jadidah munaqqahah mashkulah bil kamil. Nah, kalau itu udah muqabalah semua. Taib ini, nah, masing-masing ada ya, kekurangan. Taib yang keenam ini hampir maknanya tidak jauh juga. Kalau yang di al-yalzama, dia hendaknya selalu ya, terus melazimi atau mengharuskan, apa namanya, dengan makna harus di, ini terhadap apa namanya ahlan madrasah yang dia tinggal di situ menyebarkan salam. Tapi kurang tepat ya dengan kalimat yang baru yang di antum yang lain ya, an-yukrima itu lebih tepat. An yukrima ahlan madrasah, dia memuliakan penghuni madrasah. Allati yaskunuha, yang dia tinggali di situ, dia menetap di situ. Bi ifsya'is salam, dengan menyebarkan salam. Tidak peduli dia pengurus atau pembesar atau petingginya. Artinya hatta dia tukang kebun sekalipun. Hatta dia itu tukang kebunnya atau tukang apa namanya bersih-bersih lah cleaning service-nya atau satpamnya, penjaga, nah, pelayan mahat. Biasanya kan kalau di sekolah itu kan ada juga pelayannya ya, yang buatkan minuman untuk guru-gurunya, yakni tukang kebunnya, yang bersih-bersihkan kamar mandi, WC guru, semuanya. Dia juga layak untuk dia diberi salam, nah, kalau dia muslim. Wa izharul mawaddah wal ihtiram, dan menampakkan kasih sayang dan penghormatan, penghargaan kepada mereka. Dan juga bukan hanya terbatas guru kelas kita, wali kelas kita, tapi juga yang ada di situ, yang datang di situ sebagai pengajar ataupun bukan, tamu. Wa yar'a lahum haqqal jirah. Nah, ini yang khusus di sini untuk yang tinggal di situ, memperhatikan hak-hak mereka sebagai tetangga, jiran, kamar-kamar. Nah, entah itu dia di beberapa tempat itu kan ada kompleks perumahan, mungkin guru-gurunya, pengurusnya, ya. Nah, itu kalau misalnya di sekitar situ, maka diperhatikan hak-hak tetangga, ya. Dan termasuk kesempurnaan iman. Kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Dia hendaknya memuliakan atau fala yu'zi jarahu, jangan dia menyakiti tetangganya. Nah, jangan dia menyakiti tetangganya. Nah, mengganggunya, ribut dia di kamar dia, mungkin diskusi di kamarnya. Orang lain kamar sebelah sedang tidur, sedang lagi murojaah, menghafal besok ujian misalnya. Jangan diganggu. Nah, apalagi kalau sedang sakit, yang paling susah, paling berat, paling sulit untuk anu kan sakit gigi, ya, yang bikin selalu merasa ya ini terpancing untuk marah. Baik. Qala wasohbah, perhatikan juga hak sebagai sohbah, teman. Wal ukhuwa fid din, persaudaraan seagama. Wal khirfah, wal khirfah ini yakni apa namanya, bisa ke kebiasaan ataupun sedang apa yang sedang mereka hadapi. Nah, kegiatan apa yang sedang mereka hadapi. Dan dalam hal ini khirfahnya itu tadi apa? Talabul ilmi. Sama-sama menuntut ilmu, sama-sama belajar di sini. Hatta yang mengajar itu sebetulnya juga bukan sekedar mengajar, juga belajar. Belajar mungkin dia mengendalikan atau menyampaikan atau untuk menyaring lagi dari mendapatkan faedah dari siswanya, santri-santrinya. Li'annahum ahlul ilmi wa hamalatuhu wa tullabuhu. Karena mereka adalah ahlul ilmi, orang-orang yang punya ilmu, pembawa-pembawa ilmu dan pencari-pencari ilmu. Maka mereka berhak untuk dipergauli, ya, disikapi, berhubungan dengan mereka, bermuamalah dengan mereka bimakarimil akhlak, dengan akhlak yang mulia. Sebagaimana di awal para nahnu thullabul ilmi itu min babi aula, bahkan paling depan untuk punya akhlak yang mulia. Punya akhlak karena sudah yang hafal Al-Qur'an, yang hafal hadis, apalagi belajar Kitabul Jawami'. Kitabul Jami' min Bulughil Maram. Itu kan kitab adab itu. Wa yataghafalu an taqsirihim, pura-pura enggak tahu kekurangan mereka, pura-pura lupa. Taghaful, enggak perhitungkan kekurangan mereka, enggak menggubris. Enggak jadi beban. Setiap orang punya kekurangan. Bahkan kalau kita ingat para salaf dulu, memberikan ihtimalan kepada orang lain lebih daripada dirinya sendiri. Lebih daripada dirinya sendiri. Dan menghukumi orang lain lebih ringan daripada dirinya sendiri. Makanya dalam masalah ketika kasus pernyataan ini, kalau ingat ada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, itu masih mentolerir ucapan-ucapan Jahmiyah yang ada di zaman beliau tentang khalqil Qur'an. Al-Quran itu makhluk. Kalau saya yang mengucapkan, saya kafir. Tegas, artinya mereka masih mungkin mereka karena enggak tahu agama ini punya Allah, dakwah ini punya Allah. Adapun pribadi saya sudah. Tapi kalau saya yang mengucapkan, saya kafir. Ini mereka para salafun salih. Mereka menghukumi terhadap diri mereka lebih ketat daripada orang lain. Mungkin dia mungkin enggak tahu, mungkin karena jahil, mungkin enggak sengaja, mungkin dia lupa, mungkin dia punya takwilat. Nah, ketika dia yang terjatuh sama perbuatannya seperti itu, enggak ada ampun. Enggak ada ampun untuk dirinya sendiri. Dia cela, dia cerca, dia salahkan. Wa yaghfiru zalalahum, dan dia menutupi ketergelinciran mereka. Ya, maksudnya mengampuni, memaafkan kesalahan mereka. Wa yasturu awrajihim, dan menutupi aib mereka. Wa yashkuru muhsinahum, berterima kasih kepada yang baik dari mereka, membalas kebaikan. Syukur di sini membalas kebaikan mereka semampu dia. Nah, mungkin dengan ucapan atau doa, atau mungkin semampu dia, kalau memang misalnya dia mampu, dia balas kebaikan mereka, entah bantuan menolong dengan tenaganya, mereka menolong dia dengan tenaga, dia pula membantu mereka. Wa yatajawazu an musihim, dan memaafkan yang salahnya. Sudah mentolerilah, sudah tidak dianggap. Nah, dan ini memang juga mendidik untuk jadi punya jiwa besar. Dan itu perkara yang memang sulit, lakin yasir liman yassarahullah. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, walaupun dia diintimidasi, ditekan, hatta diusir, dipenjara, dicambuk, Kemana aku pergi, surga aku ada bersamaku. Di penjara aku berkhalwat, bisa murojaah sampai di akhir hayat beliau. Beliau murojaah Al-Quran selama beberapa bulan itu 80 kali. Ingat hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, irqa warattil, baca ikra warat warattil, baca dengan tartil, warqa, naiklah. Engkau berada pada tingkatan ayat yang terakhir engkau baca. Beliau baca sampai pada surat Al-Qamar. Innal muttaqina fi jannatin wa nahar fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir. Hilang, wafat beliau setelah ayat itu. Baik, qala, dan beliau termasuk yang mudah. Nah, sampai lawan-lawan beliau sendiri pun juga merasa malu. Bahkan ketika meninggal dunia, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu ratusan ribu rakyat Syam, Suriah, ya, atau Yordan ketika itu, tumpah ruah mengiringi jenazah beliau. Kecuali tiga orang. Tiga orang ini yang paling sengit permusuhannya kepada beliau karena tidak berani keluar rumah. Takut diamuk oleh massa. Karena paling tiga orang ini yang paling keras. Nah, yang lain-lain mereka sampai berebut dan beliau dikuburkan di dekat saudaranya. Nah, kalau misalnya jalan-jalan ke Syam, Suriah atau mungkin Jordan, kalau misalnya ya bukan karena sengaja ya, ditunjukkan kuburan Ibnu Katsir rahimahullah, di sebelahnya adalah kuburan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, guru beliau. Qala rahimahullah, fa in lam yastaqir khatiruhu li su'i jiratihim. Nah, kalau misalnya pikirannya tidak bisa tetap, tidak bisa tenang, tinggal di situ, enggak bisa konsen, enggak bisa fokus karena jeleknya pergaulan dengan tetangganya. Kamar sebelah atau ruangan sebelah atau rumah sebelah, tempat yang asrama sebelah. Jelek pergaulannya, kemudian khubthi sifatihim, keji sifatnya. Auli ghairi dzalik, atau hal-hal lain yang terkait seperti itu, falyartahil anha sa'iyan fi jam'i qalbihi wa istiqrari khatirihi, maka boleh dia pergi, pindah dari tempat tersebut. Ah, enggak cocok di sini ma'had ini. Kenapa? Enggak bisa belajar saya. Kenapa? Nah, misalnya seperti itu, ya. Situasinya enggak mendukung, enggak bisa akhlak, enggak selalu terganggu, enggak bisa belajar, teman-teman enggak bisa. Ya, alhamdulillah. Ya. Boleh dia pindah. Nah. Ya. Baik. Wa idza jitama'a qalbuhu fala yantaqil min ghairi hajah. Nah, kalau pikirannya bisa fokus, hatinya bisa terpusat untuk belajar, nah, tidak terganggu, tetap tenang, nah, maka enggak perlu dia pindah. Kalau memang tidak ada kebutuhan untuk pindah. Nah, karena belum tentu nanti di tempat yang lain atau di tempat yang baru, dia bisa belajar dengan fokus. Sebagaimana yang sudah dia dapatkan. Dan ini terjadi ya, yang diceritakan ke Anda di sebagian tempat. Memang ya, masih remaja sih, mungkin pernah di sini. Di tempat yang lama, Masya Allah, saking cintanya dia sama gurunya, mudah sekali untuk dia setoran, menghafal, belajar. Masya Allah, pindah di tempat yang baru, error 180 derajat perubahannya, kok gak bisa. Nah, salah seorang murabbinya, Masya Allah, jazahullah khairan, ya, dekati. Nah, ya, dekati, tanya, ya, dekati kenapa, apa sebabnya. Dia teringat dengan ustadznya yang dulu. Saking cintanya mudah sekali ditiru. Nah, oleh murabbinya ini, ustadznya ini yang baru. Udah, nah, kamu anggap Ami sebagai ustadzmu yang dulu itu. Nah, diajak gaul, sampai akhirnya kemudian mudah ternyata untuk dia, nah, ya, ya, untuk belajar kembali. Nah, ini salah satu di antara, dan itu bukan satu kasus, banyak artinya yang seperti itu. Di tempat yang lama dia harus apa namanya, dia sudah masya Allah, tempat yang baru dia harus beradaptasi lagi. Nah, lihat medan, kadang-kadang mungkin lihat profil mudarrisinnya atau pengurusnya atau teman-temannya. Fa inna dzalika makruhun lil mubtadiina jiddan. Nah, untuk yang pemula, untuk yang pemula itu sangat-sangat tidak disukai sekali. Makanya terkenal istilah hubul intiqal alamat mati konyol katanya. Gak besar dia belajar, ya. Konyol dia, ini kemana sebentar cicip-cicipi saja. Tempat sini sebulan, aduh gak cocok, gak betah. 3 bulan tempat yang lain, aduh kayak mana ini, pindah lagi. Nah, itu jadi kutu loncat. Gak betah. Dan itu tidak disenangi oleh para ulama. Dan sangat-sangat tidak dianjurkan untuk kita para pemula pindah. Nah. Wa asyaddu minhu karahiyatan, dan lebih keras lagi makruhnya, dianggap mereka tidak disukai oleh mereka, tanaqquluhum min kitabin ila kitabin kama taqaddam. Ini pindah dari satu kitab ke kitab lain qabla tamamihi, sebelum selesai kitab itu. Nah, dan ini kita lihat ya di Damaj, seperti belajar dulu seperti itu juga. Subhanallah. Belajar Baiquni, baru 1-2 kali pertemuan, udah pindah. Masya Allah, pindah ke pelajaran yang lain. Yang mustalah juga, Nuzha. 3 kali pertemuan, pindah lagi. Terus, Taqid wal-Idhah. Belum selesai. Nah, ya gak kepegang. Ya. Nah, artinya belajarnya enggak runtut. Nahu juga demikian. Bukan enggak ada yang seperti itu model. Nah, sebentar belajar, nah, belum selesai, kayaknya bisa baca sendiri. Subhanallah. Bisa baca sendiri, itu yang repot. Nah, yang susah itu dibenahi, punya merasa bisa. Pindah ke, nah, nanti ada buka daras, biasanya diumumkan malam Sabtu ini, ya, Jumat sore, malam, sebelum maghrib, atau sudah maghrib atau isya atau ba'da isya baru diumumkan, nanti akan dibuka daras tuhfah tsaniyah ma'al akh fulan di tempatnya di sini, ya. Kalau dia dikenal memang masya Allah orangnya, memang sampai dia sempat kita belajar juga dengan yang mentahqiq Hulal Adzhabiyah, orangnya santai, ya. Tapi memang punya apa namanya di menguasai juga nahu, kenal juga sebagai apa, suka bikin syair. Taib qala fa innahu alamatun ala dajar wal la'ib wa adamil falah. Nah, itu tanda-tanda kalau sudah talabah seperti itu, itu tanda-tanda jenuhnya dia, juga tanda-tanda senang main dan tidak sulit untuk dia berhasil. Sulit untuk dia berhasil. Tidak, bukan cirinya orang sukses dalam belajar seperti itu. Nah, pindah. Nah, kalau misalnya dia punya hobi membaca, ya, dan itu di luar masya Allah, jadi hasung ya, mereka dihasung betul. Makanya di beberapa penerbit itu memberi judul bombastis kitab, buku-buku untuk mengasuh baca, quantum reading misalnya. Apa arti quantum? Kelompatan ya. Itu untuk membaca betul-betul terpacu untuk membaca, dengan sampai ada istilahnya, andaikan buku itu sepotong pisa untuk memacu. Ya, itu yang mereka. Subhanallah, kita sebenarnya ayat Allah sudah. Mereka juga berdalil dengan itu. Iqra, tadi sudah disampaikan dalam khutbah. Ilmu, pangkal muka ilmu itu dengan iqra. Nah, mengikatnya dengan apa? Kitabah. Dilanjutkan dalam ayat itu juga kan, surat itu juga, iqra warabbukal akram alladhi 'allama bil qalam. Makanya mereka mengambilkan apa istimbat dari situ, qayyidul ilma bil kitabah, baca dengan nulis. Nah, yang menghafal itu juga tayyib. Semuanya bekerja, apalagi kalau dia misalnya punya kemampuan tulisan, sambil nulis melatih hafalannya itu benar enggak tulisan dia hafal itu. Qala as-sabi'. Nah, itu yang ke-6. Biasakan untuk memberi salam. Enggak masalah mungkin yang disalami itu adik kelasnya. Dan itu juga Rasulullah memberi salam kepada yang kecil. Nah. As-sabi' an yakhtara li jiwarihi in amkan aslahahum halan wa aktsarahum istighalan wa ajwadahum taba'an wa aswanahum irdan. Nah, dia memilih tetangganya, teman dekatnya untuk di kamp ini, mungkin di asrama atau mungkin tempat yang memang disediakan untuk dia milih, pilih tetangga yang baik. Nah, keadaannya yang aslah, kemudian banyak kesibukannya. Sibuk apa? Sibuk belajar, bukan sibuk main, bukan sibuk ngobrol, bukan sibuk syogul yang lain. Wa ajwadahum taba'an, yang paling bagus tabiatnya, wataknya. Orang yang enggak gurusa-gurusu, enggak suka artinya enggak kaku, enggak kasar, ya. Santun, ya. Wa aswanuhum irdan, dan orang yang paling menjaga kehormatannya, jaga muru'ahnya, itu yang dijadikan tetangga, itu yang dijadikan teman. Ini berlaku juga bukan hanya di lingkungan kita, di misalnya kalau diizinkan Allah punya lingkungan mahasiswa seperti itu, tidak hanya di para thalabah tapi juga, maka nanti disebutkan oleh mereka perumpamaan liyakuna mu'inan lahu ala ma huwa bisadadihi, supaya mereka yang jadi tetangga ini menjadi penolong, pembantu yang mendukung dia untuk menghadapi apa yang sedang ditekuninya, apa, belajar. Teman-temannya itu menjadi pendorong, melihat kalau misalnya tidaklah dia mereka langsung mengucapkan ayo kamu belajar, tapi sifat mereka yang tekun, rajin itu membuat terpancing. Tetangga kita dulu di Darmaj, misalnya di depan itu kamarnya Syekh Zakaria, orang-orang Aden nih, ya, semangat pagi-pagi itu sudah kita belajar, itu sudah kunci kamarnya, dilihat mana, datang ke maktabah sudah lagi bahas, nah, insyaallah. Jadi kita pun juga, wah, mereka sudah lama di sini, seperti itu semangatnya tepatnya. Baik, wa minal amsal, nah di dalam perumpamaan, ya, tamsil, perumpamaan, pameo istilah kita mungkin bisa katakan begitu. Aljar qabla dar, cari jiran tetangga sebelum rumah. Nah, kalau kita mau ngontrak rumah, mau cari rumah, beli tanah, lihat di lingkungan tetangga, gimana tetangganya, baik-baik enggak orangnya. Nah, orangnya masya Allah, itu yang kita cari. Nah, aljar wa qabla dar war rafiq qabla tariq, teman sebelum melakukan perjalanan. Nah, cari dulu teman, siapa yang kita bawa untuk ini teman dalam perjalanan. Nah, perjalanan hidup ini juga butuh teman, teman hidup, ya. Butuh teman, dan tidak hanya teman hidup, juga teman yang lain butuh. Makanya disebutkan di dalam ungkapan para ulama, butuh kita teman banyak. Karena kita tidak tahu doa itu dari siapa, yang dari mulut siapa Allah terima. Dengan banyak teman, ya, banyak yang mendoakan, yang mengingatkan. Ya. Dan jangan bertemu, kalau teman itu tidak membuat kita semakin dekat kepada Allah, jauhi. Tidak ada manfaatnya punya teman seperti itu. Ya. Tidak mengingatkan kita kepada Allah, tidak membuat kita jadi dekat kepada Allah, takut kepada Allah. Wattiba sarraqah, tabiat itu sarraqah, dia menular kepada yang lain, ya, menular yang lain. Tabiat itu menulari teman, jadi kita teman dengan siapa, tabiat dia menulari kita, mungkin kita juga menulari dia. Gimana caranya? Apa langsung hanya sekedar duduk bermajelis? Tidak. Tapi ketika yandur ilaih. Yandur ilaih, sering melihat dia. Dia diperhatikan. Nah, itu lama-lama akan terbawa, ngikut. Nah, tanpa disadari, menjiplak jadinya. Kayak dalam apa dulu pernah yang belajar apa percobaan nyepuh emas pakai cairan dalam cairan itu apa sih namanya lupa. Nah itu kan akhirnya emas itu buruk ya kan? Nah seperti itu tabiat tanpa kita sadari. Nah, makanya bukan hanya lahiriah. Sifat batin pun juga tertular, bisa tertular. Makanya sudah pernah kita sebutkan di sini, seorang ulama itu datang masuk-masuk rumah, ngamuk, marah-marah, bingung, dia kaget, dari mana dapatnya tadi ini, kok seperti ini. Ingat, oh duduk sama orang-orang yang dikenal memang rada kibir. Nah, itu terbawa. Nah, makanya pamir juga dari kalangan orang Arab. Manjalas janas. Ya. Orang yang duduk itu cari yang sejenis. At-tuyur ala syakilatiha taqa. Burung itu inggap di apa namanya dengan yang serupa dengan dia. Dia cari teman. Makanya disebutkan nanti di sini juga dalam sebuah pamir juga. Manusia itu ka'asyribatil khata. Burung, nah, seperti burung-burung khata. Yang dia suka meniru, ya, meniru teman-temannya yang lain. Nah, itu tabiat manusia. Nah, dan itu yang diingatkan juga oleh Rasulullah SAW. Ya, sebaiknya apa teman pergaulan yang baik, teman duduk yang baik dengan teman duduk yang jelek. Dan itu bukan cuma lahiriah, ya, bukan cuma lahiriah. Sifat batin itu pun juga akan menulari, terbawa. Wa min da'bil jinsi tashabbuh bi jinsihi. Nah, kebiasaan jenis itu dia meniru dengan sejenisnya. Dia mencari tiruan dengan yang sejenis dia, model dia. Nah, itu tadi ungkapan tadi al-tuyur ala syakilatiha taqa. Burung itu hinggap pada yang sama dengan dia. Cari. Dalam pelajaran manhaj disebutkan dalam lamuddur itu. Kalau dalam satu masjid itu seorang munafik, 100 orang munafik, ada satu yang mukmin. Kalau yang masuk ini mukmin, dia akan datang ke yang satu itu. Begitu juga sebaliknya, ketika di dalam masjid itu ada 100 orang mukmin, yang masuk ini munafik, dia akan cari yang munafik. Seperti dia. Qala wal masakinu al aliyah. Nah, ini sekarang tentang tempat. Nah, milih tempat. Tempat yang di atas itu liman la yad'uf anisu'ud ilaiha aula. Tempat yang tinggi yang di atas itu untuk orang-orang yang tidak lemah memanjat naik, untuk orang yang masih kuat itu aula bil mustaqil wa ajma' li khatirihi idza kana jiranu salihin. Nah, itu lebih tepat, lebih pantas untuk orang yang sibuk belajar, karena itu lebih memusatkan perhatian dan pikirannya kalau tetangga-tetangganya di tingkat atas itu orang-orang saleh, orang-orang baik, orang-orang yang memang punya kemauan belajar. Nah, waqad taqaddama qaulul khatib innal ghuraf aula bil hifdhi. Nah, ini sebagaimana telah lalu al khatib al baghdadi menyebutkan tempat, yakni kamar itu lebih tepat untuk dia menghafal di situ karena tidak terganggu yang lain. Nah, kalau tidak bisa misalnya apa namanya menghafal ya, kalau lagi sendiri di tempat yang khawatir terganggu, misalnya macam seperti masjid ini, kalau sepi, ngadep ke dinding. Ngadep ke dinding. Hafal. Di Damat juga kita dulu juga lihat sering dia sore-sore itu para mustafidin, kita juga menghafal. Kalau misalnya khawatir terganggu, sudah ngadap tiang atau ngadap ke dinding masjid. Walaupun kadang-kadang harus memutar ya, menghadap ke sana. Penting ngadap ke dinding, enggak lihat orang. Karena di masjid itu kadang-kadang tiang itu dipakai, mereka bukan maksudnya tawaf untuk ngelilingi itu, tapi untuk mengulang bacaan itu sambil jalan, tutup, keliling. Udah berapa kali tadi dia membaca? Nah, tutup. Bukan maksudnya mau sengaja untuk tawaf. Baik. Qala wa amma dhaif, adapun yang lemah, wal muttaham, dan orang yang dicurigai, orang yang muttaham, orang yang tertuduh, itu tidak hanya dari orang lain yang menuduh dia, mencurigai dia, tapi dia yang harus tahu diri. Dia juga harus tahu diri. Kenapa? Kalau memang dia khawatir dirinya, kalau nanti dapat tempat di atas, ngelihat-lihat ke jalan, lihat-lihat rumah orang, dia gak boleh di atas. Gak boleh di tempat yang di atas, khawatir nanti tergoda. Ya, lihat rumah orang, dia di atas, atau lihat ke jalan. Itu waman yuksadu lil futya, juga orang-orang yang dicari untuk ditanya, yatlubuhun nas, dicari orang untuk tanya fatwa, wal istighal alaihi, dan juga orang yang sibuk karena fatwa itu tadi, dia dirasah, dia belajar, dia meneliti. Maka fal masakinus sufliyah aula bihim, tempat yang di bawah lebih utama buat mereka. Paham ya? Wal maraqi allati tuqarribu minal bab au minad dihliz aula bil mawthuqi bihim. Nah, tempat-tempat naik, nah, tangga yang mendekat kepada pintu atau dekat dengan koridor dihliz, koridor yang biasanya tempat lalu lintas apa namanya mau ke ma'had ya, atau ke jalan mau ke menuju masjid atau ke pondok. Nah, itu lebih utama untuk orang yang bisa dipercaya, artinya mudah terlihat. Nah, tak masalah dia di situ. Nah, wal maraqid dakhiliyah, ya, adapun tempat-tempat naik yang ada di dalam ma'had, allati yuhtaju fiha ilal murur bi ardil madrasah aula bil majhulin wal muttahamin. Nah, yang tidak bagian dalam, yang dibutuhkan untuk masuk ke lingkungan madrasah, itu lebih utama untuk orang-orang yang tidak dikenal dan orang-orang yang tertuduh, yang dicurigai, yang dikhawatirkan dia. Nah, entah dari orang lain, orang ini bermasalah, ini berbuat seperti ini, atau dia sendiri merasa meragukan kekuatan imannya, sehingga dia pilih tempat yang dia itu bisa bersih dari tuduhan, terpantau. Nah, kalau dulu gak ada CCTV, kalau sekarang sudah ada kamera pemantau. Nah, tapi itu pun juga padahal ada yang tidak pernah tidur, tidak pernah lolos juga, masya Allah. Nah, nasallallahu taufiq. Taib. Wal aula an la yaskunal madrasata yasimul wajhi. Ini di zaman itu. Enggak tahu kalau di mana sekarang. Sebenarnya bukan apa ya. Mereka dulu betul-betul ketat. Ya. Wasimul wajh itu enggak boleh masuk ma'had. Yang belum tumbuh janggutnya, yang ganteng-ganteng enggak boleh masuk ma'had. Berarti disortir ya, enggak boleh. Kalau ganteng enggak boleh masuk madrasah. Itu di zaman itu ketat, enggak boleh dia masuk dan ditinggal di madrasah. Wasimul wajhi au sabi, atau anak-anak belum tumbuh janggutnya, ya. Nah, laisa lahu fiha wali fatin, waliyun fatin, enggak punya wali pelindung penanggung jawab yang cerdik, ya, yang bisa mengawasi dia. Nah, yang lebih bahaya ini ya, anak-anak sobi ini di zaman itu betul-betul luar biasa godaannya. Nah, halus-halus mereka, kadang-kadang apa namanya mirip perempuan. Gak ada juga memang malah ke terbawa. Nah, seperti itu. Artinya tingkah lakunya udah dia halus, manis anaknya. Padahal ya mungkin belum baligh. Nah, cuma nah ini ditekankan oleh beliau di sini, jangan, kalau bisa jangan, kata beliau, aula, lebih utamanya lagi, janganlah tinggal di situ orang-orang yang wajahnya terlalu ganteng. Artinya misalnya di sini belum ada janggutnya, nah, yang wasim ini, dianggap wasim ini mungkin dia itu belum tumbuh janggutnya, anak-anak yang murdan, remaja, apalagi sobi. Kadang fitnah sebagian mereka lebih dahsyat daripada fitnah sebagian wanita. Nah. Sampai Ibnu Qayyim menyebutkan salah satu di antara akibat dosa itu, ada seorang yang dia memperhatikan terpesona dengan seorang anak yang Masya Allah, terpesona dia. Nah, malamnya dia mimpi, kau akan dapatkan hukumannya, akibat jeleknya itu 40 tahun lagi. Kalau dosa itu langsung seketika dibalasi, Masya Allah. Ya. Nikmat, artinya langsung ada kafarahnya. Kalau dari zaman dahulu, orang-orang Bani Israel, mereka bikin dosa, itu udah tutup pintu di rumah dia. Tertulis dosanya di depan pintunya. Bukan dia yang nulis. Tobat pun juga tertulis di pintu. Qala wa an la yaskunaha nisa'un fi amkinatin tamurru rijalu ala abwabiha, dan jangan tinggal wanita di situ yang biasa laki-laki lewat di depan pintunya. Nah, jangan tinggal di situ. Au laha kuwa, atau dia punya balkon seperti ini sekarang ini, enggak boleh. Tusyrifu ala sahatil madrasah, yang bisa dia melihat ke halaman madrasah. Enggak boleh. Jendela atau balkon seperti ini. Wa yanbaghi lil faqih alla yudkhila ila baitihi man fihi ribatun aw syarrun aw qillatu din. Dan sepantasnya orang yang faqih, pengajar di situ misalnya, mudaris yang ada di situ, kiai yang ada di situ, nah, jangan memasukkan ke dalam rumahnya orang yang punya ribah, yang diragukan, orang yang dicurigai, orang yang jahat atau yang kurang agamanya. Wala yadkhula ila baiti man fihi ribah aw qilatuddin, dan jangan juga dia masuk ke rumah orang yang tertuduh dan kurang agama. Kamunya baik, tapi ketika masuk ke sana jadi cacat, jadi celah. Wala yudkhila ilaihi man yakrahuhu ahluha, dan jangan memasukkan kepada dia orang yang, masukkan ke rumahnya atau ke dalam madrasah itu orang yang tidak disukai oleh penghuninya. Bawa orang baru, ternyata kenal para penghuni madrasah, enggak boleh di sini dia, orang ini begini. Au man yanqulu sayyiati sukkaniha, atau orang-orang yang menceritakan kepada orang lain, ada yang model seperti ini, enggak boleh tinggal di sini. Betulnya. Ceritakan kejelekan penghuni-penghuninya, aib-aib penghuninya. Au yanumma alaihim, atau namimah, mengadu domba mereka. Au yuqi ubainahum, atau menimpakan, mencaci, meruntuhkan kehormatan mereka, tengah-tengah mereka. Mengecam, mencela mereka. Au yashghiluhum an tahsilihim, membuat mereka sibuk sehingga lalai, sehingga meninggalkan apa upaya mereka untuk belajar tahsilul ilmi. Nah, ini jauh kan, enggak boleh dimasukkan ke situ. Wala yu'ashiru fiha ghaira ahliha, dan janganlah dia bergaul di situ bukan dengan ahlinya, bukan dengan orang-orang yang tinggal di madrasah, orang-orang yang punya kemauan untuk belajar, punya semangat untuk untuk thalabul ilmi. Ini peringatan nasihat untuk mereka yang tinggal di madrasah. Bukan madrasah ya, di maknanya seperti ya, sekolah ma'had juga seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu yang bisa kita baca. Baik. Ila huna, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.